Lah puas itu dimulai dari tidak ngeluh dan gampang syukur. Nah, misalnya kalau pulang mulang jenengan ngeluh ra enak mulang jamaah santri enak dosen. Dosen gajine jelas, sak jame jelas. Nyai ra jelas. Salam templek kowe takokno pira ra pantes. Ha ngono ngeluh terus. Ngono dosen yang ngeluh. Bener nak dosen kowe enak gajine jelas, tapi loyalitasnya gak jelas. Nah, santri kan wani mati. Nah, mahasiswa masa wani mati demi dosen nih. Ngeluh pisan. Dibojo ayu ngeluh, ra enak dibojo ayu, rawan selingkuh, rawan disenengi wong. Kok dibojo elek ra enak dibojo. Nah, ora ono bare. Mane bener pangeran diancam inna adzabi napa? Tersati. Dia angkat terkungkung terus oleh siksaku. Mergo ya mesti lho kula niku tenan. Kula niku sering dilapuri kalian kanca angkatan kula. Gus jenengan ngiyai kok puwe dhewe kok ora di masalah. Lah piye nek di masalah? Ya misale ono sing ra seneng jenengan Gus ora cocok. Lah apa iku masalah? Nak sing ra cocok pangeran. Aku dikandani Jibril iku lagi apa? Masalah. Ae ra cocok manusa ya ora masalah blas. Ya biasa mawon lho. Makom kula wis kok siti jenar kabeh ora ana sing ana. Sing ana pangeran ya ora masalah. Ya karena apa? Kalau saya ngeluh itu rawan tidak syukur. Akhirnya kita ngeluh. Wis tak rewangi nyai tenanan jebule wong ra cocok ngeluh itu yang repot. Mene kula pede mawon, kula nganggo madzhab Quran wa ma binikmati rabbika napa. Kula ngalim ngaku ngalim ndek dhuwit ngaku napa? Ndek dhuwit. Aku ora ndek dhuwit malah meneng ae. Nem kula nu syukur. Buwe dhe kula yen buwe. Kula nggih mantep kula mati mlebu swarga, kula mbek pangeran sing nyaman-nyaman ae. Ya bukan keangkuhan, memang begitu Tuhan mengajarkan kita begitu. Ana indadzoni napa? Abdi bi. Aku iku menurut penyangkaane kawula aku. Sehingga ono cerita gitu, tenggenen rokok ni wonten tiyang alim soleh dilebok nu swargo. Kita kok ika ro pangeran, kita roh mlebu swargo ya. Kita seneng ibadah, seneng apa, wes mlebu rokok gak ngergane aku ya ada pangeran. Karena ngandal no amal. Ni wonten tiyang rade amal ape blas dilebok nu rokok. Bae pangeran difonisin rokok. Barang difonisin rokok, wes kono kita mlebu rokok. Ni ku biar bae melengah. Lo no pokok kok melengah ada pangeran. Oh, tak fonis sampai di eksklusif pun rokok om Lingga. Saya tu tak pernah menduga ya Allah kalau sampean sesah di sini. Kulo mboten nate terbersit pikiran kulo lak jenengan sesah di sini sejahat. Akhirnya bapak kira dia masih suar. Pikiran kulo ni ku. Le kulo ke zaman rong pati ngalim lagi. Udelah lah ni ku. Seneng kulo ngoten. Kulang nanti saya ingin ngiayi ke puede, jari uang cek kiai enam jawa orang urusan kulang. Kulang ngiayi ini Yogyakarta, ngompon ane sultan barang do ngaji kulang orang urusan kulang, kulang puede. Kulang nanti tambah di bupati ini bedeng cara kulang. Bupati lagi pejabat cara pangeran, ini pejabat cara pangeran, amin tetap kulang bede maun. Kulang yang ditawari pengurus NU, teng Kragan, teng Rembang. Betul dari pengurus NU, yang jelas aku NU, rasa pengurus. Terus pengurusnya pangeran, ngajar no ilmu ini apa? Pangeran. Dalam kitab-kitab begitu tuh banyak sekali cerita betapa pentingnya khusnudzon kepada Allah. Sampai itu tadi, ketika harus jelas-jelas ini fonis neraka melengah. Melengah itu udah dia kecewa. Kecewa pangeran sing disangka ndak sesadis itu. Ma'adzun nubika ya Allah ila khairan. Saya itu ndak pernah ngira kalau jenengan akan sesadis. Langsung pangeran difonis warga. Banyak cerita-cerita secara hadis qudsi begitu. Wonten tiyang sing ngregani posisine pangeran tu rata-rata masuk surga, termasuk ceritane Kanjeng Nabi, ana rajulun mimbani Israel iku dilebokno swarga mergo wasiat, aku nak mati iku gerus ning bumi. Terus nek dadi abu sebarno ning laut. Ketika pangeran takok lho, kok nganti ngono asal usulit. Sang kula sungkan mek jenengan. Mergo ora tau ngamalah abek. Iku mek pangeran dilebokno swarga, ora gampang sungkan nganti ngono. Sungkan lah jenengan. Wabah nafsiri malai wakofata aku mati. Pas aku sungkan, sungkan lah jenengan tu. Bukan hati ngamal ape, napa? Sungkan lah jenengan. Mungkin ada beberapa suaraku. Anak idagoni napa? Sampai Abdul bin Mas itu ape mati ni? Aku ngomong do nangis muni. Aku rasa sangat nangis ya aku mesti beberapa suaraku. Ketika ditanya kenapa sampean pede begitu? Waqat qala Rasul la yamutan ahadukum illa wahwa yusinu dzunna napa? Bila aja geman kowe iku mati kecuali dalam keadaan husnudzon mbek penge. Kita harus yakin kalau dengan Allah itu baik-baik saja. Gunane apa kita diajari bedina maca bismillahirrahmanirrahim. Nak ngono ki Qur'ane genti ae bismillah isa didik ikop ta apa itu. Itu kan ngapain dari dulu setiap ayat diwarai bismillahirrahmanirrahim. Rahman ya Rahman, Rahim ya Rahim. Artine akeh welas, ora akeh siksa. Kulo nambek santri-santri sing kelungkung tak dekti. Lah nek kowe model nyai ngono lho apa kowe atek ngaji Ar-Rahmanirrahim. Menisane bismillah ganti bismillah isa didik ikop, bismillah sari ilhi. Insyaallah. Nah, kalau sering itu tak kau. Nah, jenengan apa rawat disalah? Yo, rawat biasa. Salah ibuan pangeran nyepura. Kawan dan cerita tentang hikam ni. Ini cerita tentang hikam. Nasi bodoh ni buat tenggul lah berarti hikam si bodoh ni buat tenggul. Onten wali, dungo teng Multazam. Multazam mak tempat mustajab. Karena dia wali, masuk dungo juk bes juk duit jurah pantas. Wali kok jaluk dapat duit. Jaluk duitnya. Jadi dungane ya Allah, saya hanya minta satu hal. Gini ku kulo selamat no saking durakani jenengan. Jadi sauripurip kulo buat nanti maksiat teng. Jape pangeran nganti. No nak ngono sifat gofur ku rak nganggur. Anane sifat nyepuro mergo ana sa? Salah. Lah nek ora tau salah sifat gofur ku rak nopo? Nganggur. Ya kita manfaatkan. Jape pangeran fa'ina adu gofroni terus sifat gofur ku tak ada kok. Endi? Jadi kita harus begitu, harus sungkan. Kita taat, kita tetap menjauhi zina, menjauhi maksiat. Kita taat, tapi karena sungkan penge, bukan karena takut pangeran kau Hitler nak salah sidik nyekso, nak salah sidik nendang tuh ndak. Kita tidak maksiat tuh bukan karena takut Tuhan dengan artian bahwa Tuhan tuh seneng nyoal, seneng kecangkeman, seneng ribet tuh ndak. Kita menghormati Tuhan sebagai posisi tuh Tuhan. Jadi kita takwa krono menghormati posisine pangeran, bukan karena kita takut pangeran kecangkeman. Senengane kok KPK sidik-sidik di audit, ndak usah begitu. Kita itu asik dengan Tuhan itu karena ngergani posisi pangeran. Kula wawuh, kula wani sumpah, saya itu bayangkan andekan nyolong utawa zina. Andekan. Itu sing tak wedeni mboten dosane zina utawa nyolong. Kula nu wedi terus gak nyaman kumpul pangeran itu saja. Anzia halawatan apa? Ya Allah, saya ini takut kalau saya maksiat kemudian di hati saya sudah merasa tidak asik dengan engkau, dengan jenengan. Jadi kula niku nak melihat maksiat itu ya, kayak saya itu ya begitu mang. Kula niku anggere ape ngeluh utawa ape maksiat sing tak wedeni namung sedunggal. Ya Allah, jangan-jangan saya ini sudah tidak bisa asik dengan jenengan. Kula niku setuju ya mazhab-mazhab isek yang kayak di Hikam, kayak di Ihya, di Juz 3 itu ada Kitabul Iski, isek sayang dengan Tuhan itu harus kita kembangkan. Wonten ulama niku ulama sufi sange senenge pangeran ngeten, nak dalu. Niku plepak-plepuk piyambak, tapi kula setuju mboten. Lah dene ora wiridan mboten, mara gunung. Gue watu sing gede. Lho niki tenan niku, mboten dhewe guyon. Ada ngono sing ngwadeg omongan plepak-plepuk. Tapi wali nek dadi wali mergo plepak-plepuk. Aku lho niku anggere tangi setengah papat nggih ngopi, nggih tuku kopi sing larang. Ngene kabeh pokoke sing larang. Ya anggere bane nggih ngopi, kula jarang tahajud nggih ngopi. Asik mbek pangeran. Badan niku ya salat sak kadare nggih pun. Kula niku duwe dalil. Karena inti daripada munajat itu adalah atadzal billah wa ta'annus billah al istiqnas billah, wa nyaman dengan Tuhan. Seorang sufi itu kalau dia itu golek watu sing gede terus ngadeg. Aina mulukul ardi fi hadzal ladza. Endi enake dadi raja? Dek niku janggal ono dari raja kok enak numpak mercy, presiden kok enak numpak mercy, dipundhen bupati enak dadi wong sugih. Mergo kowe ora tau ngrasakno enake dadi wong mukmin nek mati pengih. Mestine kowe pede enake dadi wong mukmin. Enake nyaman mbek pengih. Pengih. Sampeyan delok teng ngene kitab-kitab kados teng Ta'lim Mutalim sekalipun ngono cerita aina mulukul ardi fadhil ladha. Endi raja-raja? Enake ning ndi dadi raja? Enake ning ndi dadi wong sugih? Ndak ngalahno nikmat kuwi iki. Lan kula mboten saged bayangno enake dadi kiye gedhe, kiye cilik mboten saged. Nggih bayangno enake wong seneng pangeran niku. Saya pernah punya kakak wakil bupati, saya kenal sama menteri. Tapi mboten nate kula ngrasa enak dadi menteri iki biasa mawon. Selagi aku cek senang pangeran, jadi aku enak titik. Makanya istilah kaji Nabi, zaqotuk mal iman, manro dia bileroba. Iman tu harus ada rasanya. Mungkin kamu iman secara intelektual. Kayak santri-santri ya iman kabeh secara intelektual, tapi murni kering. Jadi aku iman nak pangeran ngono. Mergo dalil al-alam mutaghayyir, wa kullu mutaghayyir hadis, wal hadis la mudda ayakuna min muhdis. Iku jenenge iman kering. Wae dekne ana pangeran percaya. Mergo alam mutaghayyir, nak mutaghayyir itu barang hadis. Nak hadis buta muh. Nabi tidak pernah mengajarkan begitu. Iman itu harus sampai dzaqotuk mal iman. Harus ada rasa. Rasanya. Lah rasanya iman dimulai sangka nyaman. Pangeran. Radhiya billahi napa? Robba. Sebab itu Quran diulang-ulang. Walladzina amanu asyaddu hubbal lillah. Kalau wis mukmin tenan tuh nyaman dengan Tuhan. Sebab itu tengene surat Al-Bayyinah nggih ngoten, nyeritakno wong mukmin sing khairul bariyah. Innalladzina amanu wa amilu sholihati ulaika hum khairul bariyah. Ditutup napa? Radhiyallahu anhum wa radu ana. Terus zalika liman khasyia napa? Rabbah. Orang yang takut posisi Tuhannya. Ya niku sing disebut wa amma man khafa maqama rabbih wa nahana nafsa anil. Orang yang takut posisi Tuhan. Sehingga karena takut posisi Tuhan ini kemudian mereka wa nahana nafsa anil. Jadi gampangane orang maksiat itu mergo sungkan pangeran. Orang mergo wedi neraka. Nah itu harus kita latih, ya, kita latih. Meskipun enggak usah wiridan mau kaya ulama sing plepak-plepuk ning dhuwur watu. Lah jare sarae ngeten, jare sarae. Kenapa kok milih watu? Jadi rojo iku anasike mergo lungguh ning kursi dhuwur, liyane ning ngisor. Lah anak ngono ora iso nge munggah gunung, gak liyane ning ngisor. Dadi ya dielmoni, disareati rene. Jare sarahe iku crito. Kenapa milih dhuwur gunung? Mergo dadi rojo iso mlepuk ra kursine dhuwur iso didang didik. Lah ngono kowe ora iso munggah gunung terus didang didik. Lah tapi ya kok edan. Kok edan lah. Lah kowe tomak ambek kaadaane rojo edan. Kalau ukuran edan tidak rasional. Misalnya ngene, nah, tapi didang diting dian kok wong edan, Gus. Lah kowe tomak ning kenikmatane presiden, tomak ning kenikmatane wong sugih iku ya edan. Karena apa? Kamu ingin sesuatu yang tidak milik kamu itu ya tidak rasional. Wong kowe ra ngombe es kok kepengin seger itu ya tidak rasional. Tidak rasional kan ya edan padhoe. Padha-padha edan, edan sing nikmat to. Padha-padha edan. Makanya diaren al-majrun fillah atau ning kitab saya itu jenenge jadab. Dia sudah ketarik sama pangeran Majdzubin. Karena sama-sama edan kan. Daripada kowe edan ngiler nenek mati wong liya, atau edan nek mati diri sen. Nih, ya syukur-syukur ya enak ya ora usah edan. Ya itu kan malah cara kula ndak usah ke sana lah. Enggak usah sampai munggah gunung plepak-plepuk ngoten ora usah lah. Ya cukup misalnya sampai tangi jam 3 ngombe kopi ya nek mati. Ya kayak paham wong tasawuf kan ngoten. SBJ lah nak ngombe kopi. Iku sing dinikmati sak cingkir sing diombe. Senajan to karena adiknya presiden tentu ning pawone mungkin berbagai kopi pirang pirang mungkin kopi Brazil Sumatera tapi sing diombe SBJ sing saiki alhamdulillah ya mosok sak cingkir iku. Lah nek adekne tapi aku duwe beragam kopi jajal Pak campur bareng terus om. Ombe kira-kira rasane piye? Ya artinya kan padha Pak SBJ ya ngombe sak cingkir kopi kuwi ya sak cingkir. Ya wong poligami ya padha misale bojone papat paling dirasakno sito. Ya padha mbek kowe bojone napa? Sito. Mulane cara wong tasawuf berasem sak gudang sing pakan ya sak pi sak pire. Apa nak berasem sak gudang ngenteni nikmat entekno sak gudang. Itu penting ya kearifan-kearifan begini untuk melatih kita supaya tetap syukur. Nang sakniki penyakite mulane kula usul nggih. Para kiai itu jangan terlatih mentoleransi umat sing ngeluh. Selama ini dalihnya kan ya namanya umat ya kita apa ya kita apa dengarkan, kita apa. Mung ora bener dirungokno. Itu dididik. Kula sering wonten tamu, riyen sering kula jek tamu. Sakniki mun kapok mergo tak amuk tenan. Riyen kula sering jek tamu. Bagus kula dadi kiai kok men sumpek terus wis perkara ekonomi, perkara pengaruh ngeten-ngeten. Wong pancen ngalim amrung tutup kan. Ya tak amuk ngoten. Maksudnya piye? Ya kowe ku urung ngimani radhiyallahu anhu maradu'an. Ciri utama wong apik mikir diri dani pangeran ta wae. Ora, ke pikiranmu diri dani manusa ta ora. Lha iku sing maksudku ngaji mrung tutek. Berarti kula salah, ibu yute salah. Jelas apa? Nah, misalnya ana sing ngeluh, kula niku Gus urip kula lara kabeh ora tau duwe. Mesti ora duwe kowe tok. Ora duwe ya pirang? Pirang-pirang. Mereka duwe penting, penting di pangeran. Ambil penting pangeran ya wes kecil itu pangeran wes tuh soalnya tidur ya biasa ya rada tidur ya golek tapi rasa ngeluh ya biasa saja. Masalahnya itu tadi kita ini termasuk kehilangan banyak energi itu karena sering ngeluh. Sebab itu pangeran sampai ngendikan wa amma bi ni'mati rabbika apa sama nak delok teng manakib kaya apa mlebu Isa Abdul Qadir sampai wonten bab khusus dawuh Isa Abdul Qadir krana wa amma bi ni'mati rabbika apa wadi sampai ngendikan ana salah bul ahwal ana bahrun bila sakhil ana narwa ilmu nganti plepak-plepuk nganti pirang lembar ngendikan ana salabul ahwal ana bahrun bila sakhil asura khusain al khalas asrotan walau kuntu fi zamanil akhatu biyadih khusain al khalas udah ini sempat kepleset saya ngerasa periode be aku terus periode be aku tak selamat. Oh cek rapuas mlebu cek terus no Wa ana likulli man min muridi wa muhibbi wa wilayah milki apa aku du biadi kulama asra hayyan wa mai wa maita. Wes pokoke sing seneng aku, sing menggendaki aku sampai kiamat. Nah, kepleset tak tulungi aku. Apa mereka secara real Syekh Abdul Qadir itu begitu ya? Ndak, itu omongane wong isek. Artinya Syekh Abdul Qadir yakin bahwa orang yang seneng dia atas nama Allah, tentu Allah mesti nulung. Ya berangkat dari satu keyakinan. Kayak kalau ngaji nanti nih pede mawon, kalau aku khawatir di salah nong liom bergomet order ini kurang ini, paling sih ngomong ngono kan menuso, gak penting. Kecuali nak Jibril ngadani aku, gak ngaji cara pangeran metode ini rubah lah. Itu kan karwane nak ngono. Nah, nak menuso itu udah ono bare. Iya bener ceritanya Luqman Hakim niku. Jong, Luqman Hakim ngadani anak ya mbak Sitok yang paling populer. Jong, gak niat ngamal apik ya, apik rasa peduli omongane. Wah. Wow. Tapi ya Pak, ya jajal ning pasar niku terus dadi cerita populer. Bareng jaran dituntun anake wong tuwa kurang ngajar. Enak-enakan numpak, anake kon nuntun. Anake kon numpak, anak kurang ngajar, bapake kon nuntun, anake numpak. Ya saiki ditentekno numpak wong loro. Jadi jaran sitok ditumpaki ngono. Iki terakhir diwalik, dituntun wong loro. Wong jaran sitok dituntun. Ya kita akan begitu. Nak duwe kiai intelek jari sekuler, iku sekuler ora salah. Nak salaf jari kurang wawasan. Ora ada bare to. Nak koyo Gus Dur jari sekuler bid'ah. Nguk di kiai ini kiai klunak klunuk khusuk jari kurang napa? Wawasan. Ora ana bare. Lah saiki kombinasi ora gelem. Mergo padha kepengin kuasa, kuasaan. Dadine kuarit ora oleh. Ini harus kita latih. Sementing kita begini bukan karena hitung-hitungan politik. Tidak, memang dari dulu Tuhan itu gudeng. Sampai orang ngeluh itu gudeng. Isi disebut sampai wayatul insanu bisari du'a'ahu bil khairi. Ini seneng aneh meningonos. Saat ini kita sakit yang putih-putih repot. Gak ada anak cilik. Jadi sama rada anak juga anak. Sehingga anak cilik dianggap problem. Gue nak dipateni ngiyah-ngiyah. Geneman buat saya ngapik. Gue nak rausah. Gue ngomong ini. Saat ini kita sakit tidak-tidak. Gue fokus ke rumah tanah, terus benda dicapai. Apa susahnya sih di bahasa islami sidik? Diajari Quran, dong kula-kula ngoten. Kula ngerti udang kocok, kula riset teko. Wah aku di anak cilik, senengannya nak dolanan mbek aku. Selesai tuh. Aku di anak cilik, senengannya dolanan mbek aku. Lah aku ya seneng dolanan. Selesai tuh. Senengannya kok ngeluk. Mari di anak cilik, ruwepot, kok nguyah, kok ngising. Dan kok ada raisa nguyah, raisa ngising? Wah, saya ngapain? Jadi manusia apa? Saya ngapain? Mulai ngaji ini butuh pray, ngeluh apa? Wa amma bini mati robika apa? Fati. Mau cerita saya ngasik-asik kan? Kau kalau ngiayi mulai temerikan saya rata lah. Kalau ngeluh, pede dia mau damai mau. Kalau ada urusan, mau komentar dia ada urusan. Gunanya mau ngalim, percaya pangeran niku. Paham gak? Sampai disebut. Ya, masalah ini masalah penyakit. Mana kalau bilang-bilang ini sudah menjadi penyakit. Kita gampang apa? Ngeluh. Innal insana khuliqa halu'a idza massahu syarru napa jazua wa idza massahu khairu napa manu'an niku illal musol. Artinya kalau kita sudah berani salat kudu ora de mental jazua, kudu ora de mental gampang ngel gampang ngel. Pede mon, misal sampean ngiyai ra ngalim lah pede, mon ngandel kula. Lho kok ra ngalim kok pede? Apa rahmati Allah kanggo ngalim? Tok wis jawab. Wis sing pede. Ora ana ning gone swarga sing mlebu wong alim tok ora ana. Sing mlebu sing dirahmati Allah. Allah itu hebat ngrahmati aku ya iso wong alim ya iso. Berarti poe sing poe dhewe.